Kon baleni aku encen gak iso. Aku yo mok. Percuma waduh yang baleni sing wis-wis. Lah yo, penting wis tau Mas. Utane sore sing tau dadi saksi nalika ning sampean medot janji. Sabungo anane mengkala rosalah soyo suwe mbotan tetap. Cukup semangat gongku berjuang tresnoku saiki pun kadung ilahang. Kenangan sing tamuana tak coba kuat iso nompo. Ora popo sayang kau pingwis tak ngapura. Nek ku nangani sorry wis ora iso. Wis cukup loro aja nih. Podo-podo lo Mas. Ora iso aku lek baleni wong ayo. Nggih. Juwaru. Cukup semanten gonku berjuang tresnoku saiki pun kadung ilahang. Saturungi sayang aku jauh ngapura. Aku wis kali hatimu sorry, we're sorry, we're sorry.